Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa ja'ala minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal haji hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan fi din azani Allah wa iyyakum. Masih tentang bab at-tabarruk, mencari barokah. Dan pada pertemuan yang telah lalu kita telah menyebutkan ada at-tabarruk, mencari barokah. Bahasa kitanya ngalap berkah, ya. Yang disyariatkan baik berupa ucapan, perbuatan atau yang lainnya. Ada yang tabarruk dengan waktu, seperti at-tabarruk mencari barokah pada bulan Ramadan atau pada sepertiga malam yang terakhir dengan perbanyak beribadah. Ada tabarruk yang berkaitan dengan tempat, bertabaruk dengan masjid, Masjid Nabawi, Masjidil Haram dan masjid yang lainnya dengan memperbanyak ibadah, dan jenis-jenis yang lainnya dari tabaruk yang dibolehkan. Ada juga tabaruk yang batil, yang dilarang, ya. Baik itu tabaruk terhadap tempat atau waktu atau seseorang, ya. Tabaruk pada tempat, bertabaruk pada masjid, mencari barokah pada masjid bukan dengan cara yang dibenarkan, ya. Salat misalkan di dalamnya, ibadah di dalamnya, bukan dengan cara mengelus-ngelus pintu masjid, ya. Mengelus-ngelus tanah masjid tersebut. Naam. Datang ke suatu kuburan, berziarah mendatanginya bukan dalam rangka berdoa untuk si mayit, ya. Tetapi justru dia berdoa, ya. Meminta, nah, kalau ke mayitnya langsung syirik berarti dia. Tetapi terkadang berdoanya pada Allah Subhanahu wa taala, hanya berkeyakinan dengan berdoa di sisi kuburan tersebut, dia akan dapatkan barokah yang lebih. Ini pun tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun para sahabatnya. Bertawar dengan tempat, jauh-jauh datang dari Indonesia ke Mekah dalam rangka haji atau umroh, hanya sekedar bagaimana caranya supaya bisa mengusap-ngusap dinding Ka'bah, mengusap-ngusap kain penutup Ka'bah, ya. Dengan dugaan prasangka bahwasanya ini bisa mendatangkan berkah, ya. Padahal tidak pernah diturunkan oleh Allah dan Rasulnya bahwasanya mengusap-ngusap dinding Ka'bah atau mengusap-ngusap kain Ka'bah itu bisa mendatangkan berkah. Hatta memegang atau mencium Hajar Aswad, diperintahkannya kita mencium atau memegang Hajar Aswad, ya karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Dan itu pun hukumnya sunnah, ya. Sampai-sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, kalau seandainya Rasulullah, kalau seandainya aku tidak melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, ini mencium Hajar Aswad, ini saya tidak akan mencium. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad bagi yang memungkinkan, ya. Kalau yang tidak cukup, ya, memegang, kemudian mencium tangannya, atau bagi yang kesulitan cukup berisyarat, ya, terhadap Hajar Aswad. Nah, seperti itu, ya. Itu pun hukumnya sunnah, ya. Ketika mencium Hajar Aswad hukumnya sunnah, ya. Tidak sampai wajib, ya. Kadang seorang berlebihan, ya. Gimana caranya supaya bisa mencium Hajar Aswad, ya. Karena terkadang muncul perkara yang lebih, seperti itu, ya. Menganggap perkara yang sangat besar, ya. Mungkin menganggapnya wajib malah. Sunnah saja mencium Hajar Aswad itu, sampai segala cara dia lakukan, mulai menyewa orang, ya, untuk bisa membimbing dia sampai mendekati Hajar Aswad dan sebagainya. Naam. Ada juga yang bertabaruk dengan asar bekas-bekas atau patilasan, bahasa katanya, orang-orang saleh, berdalil dengan bertabaruknya sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hidup, dengan ludah Nabi, dengan keringat Nabi, dengan pakaian Nabi dan sebagainya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Kemudian dikiaskan dengan orang soleh. Ada orang soleh itu. Dulu orang soleh pernah berjalan misalkan, sehingga di pohon ini. Ini patilasannya orang soleh tersebut, wali tersebut. Akhirnya di bawah pohon tersebut, ya, jadikan tempat patilasan, berdoa seorang sebagainya. Padahal para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka tidak pernah bertabaruk mencari barokah terhadap para sahabat Nabi yang mulia yang lainnya, seperti pada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah, ya. Sengaja Umar misalkan lagi duduk keringetan, dia lap keringetnya disimpan. Kalau terhadap Nabi, ya, dilakukan seperti itu. Dan Nabi membiarkannya. Nah, tetapi para sahabat yang mereka menyaksikan bagaimana wahyu turun, tidak pernah melakukan hal tersebut kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Umar radhiyallahu anhu sebagaimana telah kita katakan, ketika mendengar sebagian orang berdoa di pohon, ya, yang pohon tersebut, di bawah pohon tersebut dilakukan bai'atul ridwan, ya, bai'atul ridwan. Kemudian setelah sekian lama, setelah Rasulullah meninggal, zamannya Umar, orang-orang datang ke sana untuk melaksanakan sholat di bawah pohon tersebut dengan anggapan, ya, sholat di bawah pohon tersebut lebih diberkahi. Ketika mendengar hal tersebut, Umar mengancam bagi siapa saja yang berani sholat di bawah pohon tersebut, dan kemudian menebang pohon tersebut. Nah, ini yang dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kita lanjutkan masih bab ini. Bab minasyirki at-tabaruk bisyajarin al-hajarin wa nahihima. Termasuk kesyirikan meminta barokah kepada pohon, batu dan yang selainnya. Qala rahimahullah ta'ala An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu. Kemudian seperti biasa penulis kitab ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala membawakan hadis, membawakan dalil, kalau tidak dari Al-Qur'an, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin walil musyrikina sidratun yaqifuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum yuqalu laha zatu anwatin famararna bi sidratin faqulna ya Rasulullah ij'alana zata anwat kama lahum zatu anwat faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahu akbar inna sunan qultum waladhi nafsi biyadih kama qalat banu israila li Musa ij'alana ilahan kama lahum alihah qala innakum qaumun tajhalun latar kabunna sanana mangkana qablakum rawahu Tirmidzi wa shahahahu. Dari sahabat Abi Waqid Al-Laitsi radhiyallahu anhu, namanya adalah Harith bin Auf. Beliau berkata, suatu hari kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Ini keluar dari Madinah dalam rangka melakukan pertempuran Hunain. Mereka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar hendak bertempur, ini melakukan pertempuran Hunain. Kemudian kata beliau, kata Abi Waqid, wa nahnu hudasa'u ahdin bi kufrin, dalam keadaan sebagian kami ada orang-orang yang baru saja meninggalkan kekufurannya. Ini baru saja masuk Islam, mu'alaf lah istilah kita. Bersama kami ada orang-orang yang baru saja masuk Islam, baru meninggalkan kekufurannya. Ini menunjukkan ada juga yang sudah lama masuk Islam, sahabat-sahabat yang pertama masuk Islam. Kemudian kata beliau, walil musyrikina sidratun, ketika mereka berjalan dan melewati satu tempat, ya, satu tempat yang di mana dahulu kaum musyrikin mereka memiliki sidrah, suatu pohon, yaqifuna indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Kaum musyrikin memiliki sebuah pohon, ya, yang pohon tersebut orang-orang musyrik, orang kafir sebelum mereka berperang, mereka yaqifuna indaha, ya, mereka berdiri sejenak di hadapan pohon tersebut, i'tikaf dulu, berhenti sejenak dahulu di hadapan pohon tersebut. Wa yanutuna biha aslihatahum, dan mereka biasa menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut, ya, dengan anggapan dengan menggantungkan pohon tersebut bisa memberikan barokah terhadap mereka dan senjata mereka. Yuqalu laha zatu anwat, pohon tersebut dinamakan zatu anwat, ya. Ini pohon tempat digantungkannya senjata-senjata untuk diharapkan barokahnya. Famarorna bisidrotin, maka kami pun ketika hendak melakukan pertempuran Hunain melewati pohon tersebut. Lewat pohon tersebut, pohon, ya, zatu anwat tersebut. Fakulna, maka kami pun berkata, ini para sahabat yang baru saja masuk Islam yang berkata, ya Rasulullah, ij'alana zata anwatin, wahai Rasulullah, buatkan bagi kami zatu anwat, buatkan bagi kami pohon yang semisal seperti yang dimiliki orang musyrikun, suatu pohon yang kita beriktikaf, kita juga menggantungkan senjata-senjata kita untuk mendapatkan barokah, sebagaimana orang-orang musyrikun juga punya pohon zatu anwat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar. Inna hasunan. Qultum waladhi nafsi biyadi kama qalat banu Israil li Musa. Kata Rasulullah, Allahu akbar. Kaget. Bercampur pengingkaran. Kaget tuh, kok bisa? Ya. Seorang muslim meminta sesuatu yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Memiliki ketergantungan terhadap suatu makhluk, terhadap pohon. Rasulullah kaget sampai bertakbir, Allahu Akbar. Inna sunan, sungguhnya ini adalah sunnah. Ini adalah suatu jalan, kata beliau. Kultum waladhi nafsi biyadih. Sungguh kalian telah berkata, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, sebagaimana telah berkata Bani Israel terhadap nabinya Musa, ya, kata Rasulullah, sungguh kalian telah berkata sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Allah Musa, ya, dalam surat Al-A'raf ayat 138, ij'alana ilahan kamalahum aliha, buatkan bagi kami ilah Tuhan wahai Musa, kamalahum aliha, sebagaimana mereka juga punya ilah-ilah, punya Tuhan-Tuhan. Qala innakum qaumun tajhalun. Maka kata Musa, sesungguhnya mereka adalah qaumun tajhalun, kaum yang jahil, yang bodoh. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Maka sungguh kalian akan mengikuti sunahnya, jalannya orang-orang sebelum kalian. Kata Rasulullah pengingkaran, sungguh nanti kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian dari kalangan Yahudi dan Nasara. Rawahu Tirmizi wa shahahahu. Hadis ini diriatkan oleh Imam Tirmizi dan sahihkan. Dalam hadis ini ada penjelasan bahwasanya ibadah mereka, di antara bentuk ibadah mereka orang-orang musyrik, adalah bita'zim wal uquf wat tabarruk, ya, dengan mengagungkan, beriktikaf dan mencari barokah terhadap pohon-pohon atau benda-benda. Ya. Ini bentuk ibadah orang-orang musyrik. Ibadahnya apa? Enggak mesti sholat menghadap pohon, ya, tetapi mengagungkan suatu pohon, menganggap pohon ini pohon keramat, bisa menyebabkan ini, bisa menyebabkan itu. Ya. Kalau ada yang berani menebangnya bisa mengakibatkan ini dan mengakibatkan itu. Pohon ini akarnya kalau diambil jadikan gelang bisa membuat ini dan itu. Ta'zim, pengagungan yang melebihi kadarnya. Ya. Kemudian al-ukuf, ya, beriktikaf, berhenti sejenak. Ya. Ini bentuknya macam-macam iktikaf. Ya. Gak mesti ya, iktikafnya seperti kita kalau beriktikaf di masjid. Ya. Sekedar oh ini pohon keramat, kalau lewat berhenti. Itu bentuk itikaf mereka. Kadang di kita ada yang melata. Lewat suatu jembatan harus bunyiin klakson, hati-hati. Karena berkaitan dengan masalah keyakinan. Loh kenapa harus bunyiin klakson? Emang ada orang? Ya. Enggak. Kata orang sini, jembatan ini memiliki penghuni. Ya. Penghuninya ini akan marah. Kalau apa? Kalau nggak diklaksonin, Allah musta'an. Ya. Nanti berarti penghuninya senang telolet omnya. Itu ada yang dengan seperti itu dan sebagainya. Bentuk ta'zim pengagungan. Dan ada bentuk ibadah mereka dengan cara at-tabaruk, meminta barokah kepada pohon-pohon dan sebagainya. Ya. Dan tidak mesti pohon. Pohon hanyalah salah satu contoh. Kalau di kita paling banyak apa? Keris. Iya kan? Batu ali. Kuburan. Meminta barokah. Nah. Padahal yang namanya barokah, ya, kasratul khair, sesuatu yang memiliki banyak kebaikan di dalamnya, itu yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa saya katakan ini benda ini memiliki barokah. Sok minta barokah dengan cara mengulis-ulisnya, enggak bisa. Mana dalilnya? Ya. Yang mengatakan benda ini memiliki barokah. Paling memiliki barokah yang sepertinya hisiah, ya, kita ngambil manfaat dengan ini suara saya menjadi lebih besar seperti itu. Ya. Keris siram, dimandiin, airnya jadi rebutan. Apa yang namanya? At-tabaruk, mencari barokah. Hah? Parah mana dengan yang dilakukan orang musyrik? Orang musyrik sekedar menggantungkan pedang mereka kalau mau perang di pohon tersebut, sudah. Ya. Kurang lebihnya sama. Ini. Keris, keramat, keraton mana? Dimandiin, dicuci, air cuciannya, masya Allah. Pernah ingat peristiwa batu ajaib ponari, ya? Ya itu namanya tabaruk, mencari barokah. Batu dicelupkan, wah rebutan. Enggak ada batunya, comberannya. Karena kan mungkin batu tersebut cuci, airnya ngalir ke comberan. Allah musta'an. At-tabarruk, mencari barokah dengan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan penjelasan bahwasanya benda tersebut memiliki barokah. Tapi terbukti orang yang minum celupannya air batu tersebut sembuh penyakitnya. Kalau memang benar sembuh dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, apa menunjukkan kemudian batu tersebut memiliki barokah? Ya, kata para ulama, untuk menunjukkan sesuatu itu memiliki barokah atau tidak, ya, bahkan kata para ulama, bahkan disebutkan kepada Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, kalau kalian melihat ada orang yang berjalan di air atau bisa terbang, jangan langsung kalian menghukumi bahwasanya itu wali Allah atau orang yang memiliki barokah, sampai kalian melihat apakah dia muwafaqus sunnah, sesuai dengan sunnah tingkah lakunya. Apakah orang tersebut, ya, termasuk orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hatta bisa berjalan di air ataupun terbang. Enggak bisa kemudian, tapi dia bisa berjalan di air, bisa terbang. Emang setan enggak bisa membuat seperti itu. Sampai lihat, ya, amaliah dia. Apakah amalnya dia sesuai dengan sunnah, dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hanya sekedar permainan setan saja? Air sini, saya celupkan ke batu ini, diminum, orang punya sakit ini, qadarullah sembuh, qadarullah sembuh. Tidak kemudian, ya, itu menjadi ukuran bahwasanya batu ini memiliki barokah, tidak. Nah, bukan itu ukurannya. Barakallahu fikum. Kalau ukuran seperti itu, dajjal itu orang yang paling berkahi. Ayo. Nanti ketika munculnya fitnah itu dajjal wal iyadzu billah. Nas'alullah as-salamah. Dajjal bukan sekedar bisa membuat, ya, air yang dicelup batunya kemudian bisa menyembuhkan penyakit. Dajjal bisa menurunkan hujan. Tentu dengan izin Allah semuanya. Suatu negeri yang tandus, yang mati, dibuat oleh dajjal sebagai negeri yang makmur. Negeri yang tadinya justru hijau, dibikin mati. Bahkan manusia yang sudah mati dihidupkan oleh dajjal. Orang yang hidup dibunuh oleh dajjal. Orang yang taat sama dajjal diberikan keberkahan, kebaikan. Dajjal itu. Apa kemudian ini terbukti? Mau kasih minum-minum sembuh, berarti dia diberkahi wali. Wah, itu dajjal lebih-lebih. Bukan orang sakit, orang mati dihidupkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dajjal. Apa kemudian kita wa yadzubillah akan kufur mengatakan, "Oh, benar ini." Dajjal mengaku Tuhan, mengaku Allah, mengaku Rabb. Hah? Kemudian kita akan membenarkan, ini buktinya orang mati aja bisa dihidupkan. Nah, padahal orang mukmin mengetahui dajjal dengan ciri-cirinya. Nah, bukan itu ukurannya. Bukan masalah manfaat yang terlihat, yang dirasakan secara hisiah. Bukan. Timbangannya adalah apakah perbuatan dia muwafaqah sunnah, sesuai dengan sunnah, atau hanya itulah istidraj syaitan, tipu daya syaitan untuk menggelincirkan manusia. Naam, nasallallahu salam. Ucapan sebagian sahabat yang baru masuk Islam, ya Rasulullah, ij'alana zata anwar, wahai Rasulullah, buatkan bagi kami zata anwar. Ya. Mereka mengucapkan ini bukan meyakini bolehnya berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka berkeyakinan atau menyangka bahwasanya perbuatan tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagus enggak? Niatnya bagus. Dia menganggap itu bentuk taqarrub. Bentuk mendekatkan diri agar Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka. Karena baru masuk Islam, belum paham ajaran-ajaran Islam. Masih terpengaruh dengan ajaran-ajaran musyrikun, ya. Karena baru aja masuk Islam. Ya Rasulullah, ij'alana dzat anwar. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon yang biasa kami minta barokah pada pohon tersebut. Ya. Menganggap perkara tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam rangka menyisih Nabi, bukan. Karena mereka belum tahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan Allahu Akbar. Pengingkaran. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya subhanallah. Sebagai bentuk pengingkaran. Wa tanzih, pensucian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah satu kesyirikan, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika takjub atau kaget terhadap suatu hal, beliau biasa mengucapkan takbir atau tasbih. Kemudian beliau mengatakan inna hasunan. Ini adalah jalan, jalannya orang-orang sebelum kalian. Qultum waladhi nafsi biyadika maqalat subhanu Israila li Musa ij'alana ilahan kama lahum aliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan ucapan para sahabat yang meminta dibuatkan zatu anwar, ya. Ini menyamakan ucapan orang-orang Bani Israel, ya, yang meminta kepada Musa akan dibuatkan sebuah Tuhan. Nah, walaupun secara lafaz berbeda, tetapi secara makna adalah sama, ya. Walaupun sekarang bukan bentuknya pohon, walaupun ada yang masih dalam bentuk pohon, sekarang lebih banyak ke bentuk kuburan, bentuk patilasan dan sebagainya, dalam bentuk senjata, bukan waliyadzubillah, bagaimana pernah saya singgung di Solo, ya, dalam bentuk hewan, sapi, ya, yang dinamakan sebagai Kiai Selamat. Itu dia arak tiap tahun, walaupun Kiai Selamat yang aslinya itu sudah mati, yang ini anak cucunya, kerbau itu atau sapi itu, atau dalam bentuk makanan kita sendiri yang bikin, ya, dikumpulkan dibikin semacam apa gunungan kayak gitu, rebutan. Orang yang dalam pikirannya ada kesyirikan itu, perbuatan-perbuatan mesti tidak akan masuk akal. Oh, gimana sih dia sendiri yang bikin di rumah? ya, bikin di rumah, dikumpulkan, kemudian dia rebutan sendiri. Anggapan ini dapat, akan bawa, membawa berkah. Ini seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dalam masih dalam musyrik, ya. Walaupun wallahu alam riwayatnya sahih apa tidak, ketika beliau membuat suatu patung dari makanan, ya, disembah, ketika lapar dimakan. Nah, seperti itu. Pemut yang tidak masuk akal, makanan yang dibikin sendiri kemudian dimintai barokahnya sendiri, disembah-sembah seperti itu, diharapkan barokahnya. Allahu musta'an. Kemudian di antara faedah, kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tarkabunna sunana man kana qablakum, maka sungguh kalian akan mengikuti jalannya orang-orang sebelum kalian. Ya, sebutkan dalam riwayat yang lainnya, kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang juhrid dobbin, lubang biawak, saya akan ikut. Dan ini terbukti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak umat ini, umat Islam ini, senangnya justru mengikuti kebiasaan orang-orang kufar, Yahudi, Nasara. Senangnya gitu. Yahudi, Nasara mengadakan acara Valentine Day, ikutan. Ngadain acara ini, ikutan. Ya. Mereka ngadain acara kenaikan Isa Al-Masih, ikutan juga bikin. Cuma karena mereka nabinya Nabi Isa, kita Nabi Muhammad. Ada acara ulang tahunnya Nabi Isa, kita pun jangan kalah ulang tahunnya Nabi Muhammad. Sudah terus ngikutin. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, justru beliau selalu berusaha ya, menyelisihi perbuatan orang-orang kafir, baik musyrikun atau Yahudi atau Nasara. Ketika beliau pernah bersaum, disyaratkan saum 10 Muharram, saum Asyura, beliau diberitahukan oleh para sahabat Nabi, ya Rasulullah, sungguhnya hari ini pun orang-orang Yahudi mereka berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengetahui ternyata orang Yahudi pun berpuasa pada tanggal 10 Muharram, akhirnya beliau berazam, sungguh kalau seandainya aku masih hidup, aku akan berpuasa sehari sebelumnya, tanggal 9 Muharram, sebutkan menurut yang lain, atau sehari setelahnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berusaha menyelisihi, bukan ngekori, ngikuti. Ketika orang-orang Majusi memanjangkan kumis dan mencukur janggutnya, Rasulullah mengatakan, juju syawarib wa kulliha khaliful majusa wa fi riwayah khaliful musyrikin. Kata Rasulullah, cukurlah kumis dan biarkan jenggot, dalam rangka apa? Menyelisih orang-orang Yahudi, orang Majusi atau orang musyrikun. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menyelisihi perbuatan orang-orang kafir. Lah kita umatnya yang mengaku mengikuti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ikuti Rasulullah, jangan mengikuti orang-orang kafir. Ya, dari pola hidup, gaya hidup, cara beribadah dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.